Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Mengingat dari penjelasan Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala terkait kemunculan barakallahu fikum pihak-pihak yang memajhulkan diri masturul hal la yu'raf anhu syai'un, barakallahu fikum, orang-orang yang menutup diri, yang menutup identitasnya, yang namun juga turut masuk serta ikut tampil di medan dakwah. Naam, yang ini pun disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, ya baqa masturan, tetap dalam kondisi atau dibiarkan dalam kondisi dia kondisi tertutup, artinya tidak terbuka identitasnya apabila ia diam, tenang, tidak membuat kekacauan dan huru-hara di tengah-tengah dakwah as-salafiyah, serta tidak menampakkan diri menyelisihi al-haq. Barakallahu fikum. Tidak menampakkan diri menyelisihi al-haq. Barakallahu fikum. Namun apabila kaum muslimin mencium gelagat yang tidak baik atau hal-hal yang mencurigakan pada diri pihak yang memajhulkan identitasnya tersebut, yang identitasnya tadi tidak dikenali, maka mereka pun boleh untuk mencari tahu keadaannya. Barakallahu fikum. Dan hal ini, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadinya fitnah sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala pada tanggal 29 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah, barakallahu fikum, terjadi kekacauan di kalangan atau terjadi khilaf, perselisihan di kalangan ikhwah, di kalangan ahlus sunnah salafiyin, barakallahu fikum. Dan beliau menceritakan pada nasihat tersebut tentang pengalaman beliau, bagaimana turut menengahi khilafat, perselisihan yang terjadi di kalangan salafiyin di beberapa wilayah di dunia ini. Dan beliau barakallahu fikum melihat bahwa perselisihannya bukanlah perselisihan yang memang permasalahan manhajiyah, tetapi perselisihan yang memang tidak sampai menyeret kepada perpecahan. Perselisihan yang memang seharusnya, perbedaan pandang yang tidak seharusnya membawa kepada perbedaan atau perpecahan, pemutusan hubungan. Barakallahu fikum. Dan hakikatnya apabila dipelajari, permasalahannya itu tidak menyentuh sendi-sendi manhaj. Barakallahu fikum. Tidak menyentuh sendi-sendi manhaj. Murni hududu nafs. Murni hududu an-nafs. Barakallahu fikum. Namun pada nasihat tersebut beliau barakallahu fikum memberikan nasihat tentang bahayanya beberapa pihak-pihak yang turut masuk, pihak-pihak yang turut masuk dalam permasalahan dan qadhiyah fitnah yang ada, yatara'as, ingin dianggap, na'am, ingin dipandang, barakallahu fikum, dan ingin tampil, ya, ingin menjadi seorang, menjadi pemimpin yang diakui kepemimpinannya di dalam dakwah. Kata Syekh Arafat hafizahullah ta'ala, qad jarabna wa sami'na wa ra'ayna wa dakhalna fi kathirin min hadhil masyakil. Kami ini sudah berpengalaman, kami sudah melihat masuk ke dalam muskilah-muskilah yang ada. Nah, barakallahu fikum. Dan mungkin memang benar terjadi ada beberapa kesalahan, kekeliruan dari salah satu pihak. Nah, tetapi walaupun memang ada kesalahan, anggap saja memang betul permasalahan manhajiyah, namun harus diobati dia sebagai orang yang keliru, orang yang salah. Namun yang turut masuk, yang turut ikut tampil ialah menangani masalah ini adalah orang-orang yang ya la yu'alij, yang tidak la yuhsin ayu'alij, orang-orang yang tidak punya kompetensi untuk membenahi keadaan. Kata Syekh Arafat, wa hadzal ladzi aquluhu qad sami'tu masyayikhana al-kibar yusarrihuna bihi bal zadu anna min a'zami asbabil khilaf hubbuz za'amah. Dan ini yang aku sampaikan ini, itu telah aku dengarkan secara langsung dari para masyayikh al-kibar, bagaimana beliau-beliaunya menyatakan secara tegas, lugas, dan bahkan yang memperparah keadaan, memperparah kondisi khilaf yang ada itu adalah diantara sebabnya hubbuz za'amah, cinta kepemimpinan. Wa ba'du syabab yuridu ayyatara'as, sebagian orang yurid ayyatara'as, ingin apa? Ingin duduk menjadi seorang pemimpin. Wahada maradun qad yakunu khafiyan wa qad yakunu zahira. Dan ini merupakan penyakit yang memang terkadang khafiyan, terkadang tersamarkan, dan terkadang muncul nampak jelas. Fa yuridu ayyata ra'as. Fa idza lam yu'ta hadhil makana idda'al khilaf. Nah, dia memang ingin apa? Ingin tampil memimpin. Dan apabila tidak dikasih kesempatan, tidak diberi kedudukan pada kedudukan yang ia harapkan, maka dia pun langsung mengklaim adanya khilaf di antara mereka. Wadda'a anna hunaka asbaban la budda an nu'alijaha. Dan mereka, dia akan mengklaim bahwasanya memang betul-betul ada sebab-sebab yang sangat khatir, yang memang betul-betul harus dibenahi. Wa ana fulan indah, wa ana fulan indah, fulan indah. Bahwasanya fulan punya indahu syai. Fulan ada kesalahan, fulan ada kekeliruan, fulan ada kesalahan manhajiyah. Naam. Wa ba'dhum yakhudhu fi umuri siyasah. Dan sebagiannya masuk ke dalam apa? Masuk dalam perkara-perkara dan metode-metode politik. Naam. Ya'ti tarfun akhar wa yakhudhu fi tarfin akhar. Satu pihak lain datang dan kemudian ikut berbicara kepada pihak yang lain. Wahada yatatarrafu fi tarfin wahada fi tarfin. Yang ini satu pihak ini datang ke taraf yang sana, pihak yang sana, yang ini pihak datang ke pihak yang lainnya. Dan terus kemudian digambarkan sebagai permasalahan yang manhajiyah. Wahya la ilaqata lah bil manhaj. Padahal aslinya tidak ada hubungan sedikit pun dalam permasalahan manhajiyah. Wa innama hiya siyasatun wa kalamun farigh. Yang ada hanyalah siyasah, ya, tindakan-tindakan politik dan omong kosong. Wa ba'da dzalik, ini beliau sebutkan, yabda'ul harbu au tabda'ul harbu bil asma'il musta'arah. Kemudian peperangan pun akhirnya dimulai dengan menggunakan nama-nama samaran. Nah, nama-nama majhul ditulis dengan nama-nama samaran. Yuhajim wa yuhajim, kemudian menyerang. Ya wa dzaka yaktub wa yudafi' wa yuhajim taratan wa tarah. Yang ini menulis terus kemudian menyerang pihak yang sana. Ya. Barakallahu fikum. Menulis kemudian suatu tulisan yang berisi serangan kepada pihak yang lawannya. Nah, menggunakan apa? Nama-nama majhul. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Keberadaan pihak-pihak yang majhul ini, barakallahu fikum, sebagaimana kata Syekh Ubaid rahmatullahi ta'ala alaihi, akan selalu ada fi kulli zamanin wa makan, pada setiap waktu dan pada setiap tempat. Yafuddu 'alan nasi man la yu'raf, dan akan selalu ada di tengah-tengah manusia pihak-pihak yang la yu'raf, pihak-pihak yang tidak dikenali identitasnya. Itu selalu ada di setiap zaman, di setiap tempat akan selalu ada. Dalam makalah ilmiah dan karya Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala yang berjudul Bayanu Fasadil Mi'yar Hiwar Ma'a Hizbi Mutasattir. Naam. Judul dari karya tulis Syekh Rabi' hafizahullah taala yang membantah tentang, barakallahu fikum, cara pandang seorang hizbi menulis bantahan dan menjatuhkan dan melecehkan Syekh Rabi' hafizahullah taala pada karya tulis beliau An-Nukat ala Ibn Salah. Naam, kitab Mustalahul Hadis, ya, kitab An-Nukat ala Ibn Salah, barakallahu fikum. Dan di naam, pada tulisan tersebut si majhul ini naam membawakan salah kesalahan-kesalahan cetaknya nih, kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu bukanlah kesalahan-kesalahan yang prinsipil, tetapi digambarkan seakan-akan permasalahan yang besar, tadhim. Naam. Namun hanya saja pihak yang membantah ini, si hizbi yang membantah ini, adalah menggunakan nama ismin musta'ar, nama samaran, memajhulkan diri. Naam, memajhulkan diri. Kata beliau barakallahu fikum pada mukaddimah dari kitab ini, fa inna min ashaddil fitani wal mihani 'alal islami wal muslimin fi hadzal 'asri dhuhuru fi'atin aw dhuhuru na'am fi'atin tad'i annaha 'ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Sesungguhnya kata beliau, di antara asyaddil fitan, fitnah yang paling berat, dan mihnah ujian manhaj yang paling berat terhadap Islam dan kaum muslimin pada masa di zaman ini, munculnya kelompok yang tadda'i annaha 'ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Kelompok yang mengaku-ngaku mengklaim dirinya berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Walakinnaha ma'al asaf la ta'malu illa didda hadzal manhaj wa ahlihi zahiran taratan wa khalfa aqni'atin taratan ukhra. Namun sangat disayangkan pekerjaan kelompok ini yang muncul ini tadi, yang mengklaim dirinya sebagai bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, sangat disayangkan tidaklah ada kerjaan pada kelompok ini kecuali memang melawan manhaj as-salafi dan para pengikutnya. Zahiran taratan, terkadang ia menampakkan diri, menampakkan identitas secara terbuka. Wa khalfal aqni'atin taratan, dan terkadang pun bersembunyi di balik kerudung perempuan. Nah, memajuhalkan diri. Taratan ukhra, pada kondisi yang lainnya. Waqad wada'at ala 'atikiha 'aba'an tsaqilan ala wa huwa ad-difa'an ahli al-bid'i wad-dhalal. Dan ia dengan upayanya entah secara terbuka ataukah memajehulkan diri telah memikul dan meletakkan beban yang berat pada pada lehernya, yaitu apa? Pembelaan terhadap ahlul bid'ah wa dhalal. Fa'allafu fi dhalikal kutuba, maka mereka ini, orang-orang ini menyusun sekian banyak karya tulis, wadabbaju fihil maqalat, dan menghias-hiasi dengan tulisan-tulisan yang indah artikel-artikel mereka. Wa asya'u hadad difa' fil alam, dan mereka sebarluaskan pembelaan mereka terhadap ahlul bid'ah dan ahlul dhalal tersebut di muka bumi. Tahta syi'aril adl, di bawah, bersembunyi di bawah kedok syiar keadilan, wal insaf, dan sportivitas, atau manhajul muwazanat. Wa ghalau fi fiqhil waqi', namun mereka ekstrim di dalam menempatkan fiqhil waqi' wa ta'anu bihi fi ulama ilmanhajis salafi, dan dengan upayanya mereka tersebut, ekstrimnya mereka di dalam memahami fiqhil waqi', mereka pun mencela para ulama ilmanhajis salafi. Bal wantaqasu bihi manhajahum wa kathara bihi ta'na fil manhaj wa ahlihi. Mereka mencela para ulama manhajus salafi dan bahkan menjatuhkan kredibilitas mereka, mencela manhaj mereka, dan bahkan terus menyerang dengan sekian banyak celaan-celaan terhadap manhaj dan para terhadap manhajus salafi dan para pengikutnya. Wala tara liman hajil adri wal insaf ayya atharin fi khusumatihim li ahli al-manhaj as-salafi wala fi tamjidihim wa itra'ihim li ahli al-bid'ah. Naam. Dan engkau tidak akan pernah melihat pada manhaj yang adil, pada manhaj yang sportif, tidak melihat athar apapun pada permusuhan dan permusuhan mereka terhadap al-manhajus salafi, dan tidak pula di dalam sikap mereka memuliakan ataupun menyanjung-nyanjung terhadap ahlul bid'ah. Enggak ada. Thumma annahum ma'a talaffu'ihim bil manhajis salafi la tarahtimamahum bi illa biqadri ma yakhda'una bihi man yankhadi'u bihim wa bilibasihim. Namun kemudian bersamaan dengan mereka mengenakan kedok manhajus salafi, justru malah mereka tidak punya keseriusan terhadap manhajus salafi tersebut kecuali sebatas kadar yang mereka pakai untuk menipu orang-orang yang berhasil mereka tipu. Yang mereka tipu dengan pakaian-pakaian salafi mereka. Likai yajtaluhum ila tanzimatihimul hizbiyah al-fasidah. Agar mereka berhasil membawa para orang-orang yang mereka tipu tersebut agar mereka bisa mengalihkan orang-orang yang telah mereka tipu tersebut kepada tanzimat hizbiyah mereka, kepada cara-cara hizbiyah mereka. 6. Pada organisasi-organisasi hizbiyah mereka. Naam, wa yaktulu fihim hubbal manhajis salafi, dan menghabiskan dan membunuh, naam, kecintaan mereka terhadap manhajus salafi, wa da'wati ilaihi, dan membunuh apa? Membunuh barakallahu fikum kecintaan mereka terhadap dakwah as-salafiyah. Membunuh pula wadzabbi anhu, kecintaan untuk membela al-manhajus salafi. Wasair fihi, dan membunuh kecintaan mereka untuk berjalan di atas al-manhajus salafi. Barakallahu fikum. Nah, ini merupakan bentuk apa? Bentuk fitnah yang paling dahsyat yang menimpa Islam dan kaum muslimin seperti ini. Entah itu para pelakunya menampakkan diri ataukah tidak menampakkan diri. Nah, berhasil menipu. Nah, mereka mengenakan pakaian-pakaian salafi. Mengenakan pakaian-pakaian salafi. Dan mendengung-dengungkan pembelaan terhadap as-salafiyah. Tetapi pada hakikatnya, subhanallah, mereka malah memusuhi al-manhajus salafi, memusuhi para ulamanya, dan juga memusuhi para pengikutnya. Memusuhi para masyayikh, memusuhi para ulama. Antum bisa melihat sendiri bagaimana kenyataan ini terjadi di hadapan kita semuanya. Barakallahu fikum. Taib. Membunuh apa? Membunuh rasa cinta para pengikutnya yang berhasil mereka tipu. Membunuh rasa suka mereka untuk berjalan di atas al-manhajus salafi, yang suka wala'an wa bara'an wa tahdhiran min ahlil bid'ah. Ini semuanya dihanguskan, ini semuanya dihilangkan. Barakallahu fikum. Fasarafu ajyalan 'anil manhajil haqqi wal wala'is sadiq lahu ila al wala'il har li ahlil bid'ah wadh-dhabbi 'anhum وعن بدعهم نعم وأباطيلهم أو التهوين من شأن بدعهم إلى أن أوصلوهم إلى أحط من غلاة المرجئة في نظرتهم إلى كبريات البدع والمخالفات الكبيرة لدين الله الحق. نعم. Kemudian kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, maka mereka pun dengan sikap mereka yang menipu, karena mereka menampakkan diri bermanhaj salafi, bahasa-bahasanya pakai bahasa-bahasa salafi. Nah. Dan mereka pun juga menipu para pengikutnya, para anggota channelnya. Yang dipakai adalah kitab-kitab para ulama ahlus sunnah. Yang dipakai untuk membantah dengan bantahan-bantahan yang batil itu adalah dengan nama-nama ulama ahlus sunnah. Penipuan. Fasarafu ajyalan 'anil manhajil haq. Maka mereka pun berhasil memalingkan sekian banyak generasi dari al-manhaj yang haq. Memalingkan dari sikap wala yang jujur terhadap manhajus salafi tersebut. Menuju ilal wala'il har li ahlil bid'ah. Naam, dipalingkan menuju apa? Menuju pembelaan. Barakallahu fikum. Pembelaan yang betul-betul memanas, yang sangat-sangat kuat. Pembelaan terhadap ahlul bid'ah. Membela mereka. Ya, tadinya sunnah, di atas sunnah. Tadinya mengikuti manhajus salafi. Karena ditipu dengan pakaian-pakaian penipuan, dengan tulisan-tulisan yang penuh tipuan, tulisan-tulisan yang mengesankan ini berada di atas manhajus salafi, bantahan-bantahan yang rudud, seakan-akan ini adalah berudud as-salafiyah. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Dipalingkan, berhasil dipalingkan. Tadinya membela para ulama, akhirnya karena mengikuti orang-orang yang mengenakan pakaian salafi ataupun orang-orang majhul tapi menampakkan tulisan-tulisannya, tulisan-tulisan as-salafiyah. Naam, akhirnya berhasil ditipu. Naam, yang tadinya wala kepada bimbingan para ulama dan para masyayikh, akhirnya apa? Menjadi wala terhadap ahlul bid'ah dan ahlul batil. membela ahlul bid'ah dan ahlul batil, beralih untuk mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan mereka dan abatilihim, mengikuti kebatilan-kebatilan mereka, awit tahwini min sya'ni bid'ahihim, atau bahkan menganggap remeh dan menganggap enteng, barakallahu fikum, tentang besarnya dosa bid'ah yang ada pada diri ahlul batil yang mereka bela. Ila an awsaluhum ila ahatti min ghulatil murji'ah. Hingga sampai pada mereka berhasil dipalingkan pada titik yang paling rendah dan jauh. Pada titik pemikiran hulunya, sikap ekstrimnya kaum murji'ah dalam cara pandang mereka terhadap kebid'ahan-kebid'ahan yang besar. Karena yang sudah berpaling, sudah apa? Sudah berbeda cara pandangnya. Inqalabatil mawazin, timbangan-timbangannya itu sudah berbalik. Timbangannya sudah berbalik. Yang dahulu menganggap bahwasannya perkara-perkara bid'ah itu dibenci, tetapi karena fitnah, karena berhasil ditipu, termakan syubhat, akhirnya apa? Berubah. Yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil. Yang bid'ah, kemarin mereka pandang, mereka itu betul-betul takut terhadap bid'ah dan syirkiyat. Tapi karena tertipu dan termakan syubhat, mengikuti syubhatnya mereka, berpaling dari bimbingan ulama, akhirnya meremehkan dan menganggap kebid'ahan tersebut merupakan hal-hal sepele dan hal kecil. Dan mukhalafat kabirah di dinillahil haq, dan penyelisihan-penyelisihan, penyimpangan-penyimpangan yang besar di dalam agama Allah dianggap kecil, tahwin. Wa fil muqabil, dan sebaliknya, faqad ballagha bihimul bughd li hamalati liwa'is sunnati wal manhajis salafi. Sungguh, mereka sangat benci dengan kebencian yang sampai pada apa? Sampai memuncak dan melampaui batas terhadap para pembawa bendera-bendera sunnah dan penegak al-manhajus salafi. An yaj'alu min tawafihi akhta'ihimul lati la yajrahu biha ahadun minal muntammina ilal islam sunnihim wa bid'ihim. Ayya ja'alu minha al-'adha'im al-musqitah al-mudammirah aw al-mudammirah. Barakallahu fikum. Bagaimana mereka mencela dan memusuhi para pembawa bendera-bendera sunnah, dan bagaimana mereka membenci manhajus salafi dan para pengikutnya, yaitu dengan yaj'alu min tawafihi akhtaihim, menjadikan kesalahan-kesalahan remeh, kesalahan-kesalahan yang sebenarnya itu kecil, bisa dimaafkan, kesalahan-kesalahan yang tidak sampai menyentuh pada sendi-sendi manhaj, yang tidak ada seorang pun dari kalangan al-muntammina ilal Islam, orang-orang menyandarkan diri kepada Islam, yakni para ulamanya, entah dari kalangan ahlu sunnahnya ataukah dari kalangan ahlul bid'ahnya, gak ada yang menjadikan kesalahan-kesalahan remeh tersebut sebagai bahan untuk menjarah. Ini kondisi mereka. Jadi betul-betul tadhim, membesar-besarkan masalah. Jangankan yang sunnah, kata Syekh Rabi, ahlu sunnah, orang-orang muntamina ilal Islam, min sunnihim wa bid'ihim, dari kalangan ahlu sunnahnya ataupun dari kalangan ahlul bid'ahnya, enggak ada satupun di antara mereka yang menjadikan kesalahan-kesalahan tawafih tersebut sebagai apa? Sebagai kesalahan yang memang harus dijarah dengan jarah yang berat. Ayya ja'alu minhal adha'im. Enggak ada di antara mereka yang menjadikan kesalahan-kesalahan yang remeh, yang kecil tersebut sebagai kesalahan yang besar, yang dianggap sebagai al-muskitah al-mudammirah. Kesalahan-kesalahan yang menjatuhkan kesalafiyahan dan menghancurkan kesunniahan seseorang. bal ja'alu mazaya wa fadaila ahli sunnati qabaih wa radha'il. Bahkan justru mereka malah menjadikan keistimewaan dan berbagai keutamaan-keutamaan ahlus sunnah wal jamaah itu sebagai sesuatu yang rendah, sesuatu yang jelek, sesuatu yang murahan. Fadlan an ifti'alil kathiri minha wa ilsaqiha bihim fakanu bihadhil a'mal al-mukhzi allati irtakabuha min ashaddin nasi harban lil manhajis salafi wa ahlihi wa ashaddin nasa wa ashaddin nasi saddan anhuma. Naam. Terkadang mereka bahkan terlebih lagi an ifti'alil kathir minha. Barakallahu fikum, bal ja'alu mazaya wa fadail ahli sunnati qabaih wa radha'il fadlan an ifti'alil kathir minha. Bahkan mereka menjadikan berbagai keutamaan dan keistimewaan ahlus sunnah menjadi apa? Keutamaan tersebut menjadi hal-hal yang jelek, buruk, dan rendah. Terlebih lagi, banyak tindakan yang disengaja banyak diantaranya, wa ilsaqi habihim disematkan kepada mereka yang tadi itu keutamaan, terus kemudian digambarkan sebagai sebuah kejelekan dan keburukan dan disematkan kepada para ulama al-manhajus salafi dan para pengikutnya. Fakanu bihadil a'malil mukhziyatil lati irtakabuha, dan maka mereka ini orang-orang yang memusuhi dakwah dari dalam barisan ahlus sunnah salafiyin, entah secara terang-terangan terbuka membuka identitas mereka ataukah dengan apa? Dengan barakallahu fikum menutup diri mereka. Maka dengan tindakan mereka seperti ini yang sangat menyedihkan yang mereka langgar ini, mereka menjadi min asyaddin nasi harban lil manhajis salafi. Menjadi orang yang paling besar dan paling berat peperangannya terhadap al-manhajus salafi wa ahlihi dan para pengikutnya. Wa asyaddin nasi saddan anhuma, dan menjadi manusia yang paling besar di dalam mencegah kaum muslimin terhadap apa? Al-manhajus salafi. Wa asyaddin nasi dhabban an jama'atil bid'ah, dan menjadi orang-orang yang asyaddin nasi dhabban, orang-orang yang paling besar pembelaannya terhadap jama'at al-bid'ah wa jama'atil fitan, dan kelompok-kelompok ahlul fitan. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Kami jadi teringat postingan di channel Sunni Salafi yang dahulu audio tentang klaim seseorang yang bernama Ghufron, ya kan, pada fitnah-fitnah sebelumnya dipakai serta digunakan untuk dipakai untuk barakallahu fikum membentur atau memerangi dakwah as-salafiyah. Kini padahal ini yang dulu yang menyuarakan adalah ahlul fitan, sejak zamannya fitnahnya Dzulqarnain, kemudian fitnahnya Askari, ya, audio Ghufran tersebut dijadikan senjata untuk menjatuhkan Ustadzuna Luqman, dan kini dipakai kembali. Yang dahulu audio tersebut mereka ingkari dan diposting juga di situs dan di channel-channel mereka, di grup-grupnya mereka, barakallahu fikum, sekarang diulas kembali. Yang dahulu oleh Musa'fiqah itu diangkat untuk menjatuhkan Ustadzuna Luqman dan juga menjatuhkan dakwah as-salafiyah yang diemban oleh beliau-beliaunya dan beserta asatidah jumhur saat itu. Bagaimana asatidah jumhur memposting bantahan-bantahannya di grup-grup dan channel-channel mereka? Lah kok sekarang malah apa? Malah dijadikan untuk apa? Diangkat kembali permasalahan tersebut. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka mereka menjadi asyaddun nasi saddan anhuma, menjadi orang yang paling besar tindakan pencegahan terhadap keduanya, terhadap keutamaan dan keistimewaan al-manhajus salafi, dan menjadi orang-orang yang paling besar pembelaannya terhadap jama'atul bid'ah dan jama'ah para ahlul fitan, kelompok-kelompok ahlul fitan. Wa an zu'amatihim wa manahijihim. Nah, kemudian beliau Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala memberikan contoh beberapa karya-karya tulis milik mereka, milik ahlul fitan tersebut, yang na'am, yang kemudian dipopulerkan untuk menjatuhkan para ulama us-salafi. Taib. Setelah menyebutkan mungkin tiga contoh tulisan-tulisan dipakai oleh mereka untuk menghantam dakwah as-salafiyah. Taib. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala melanjutkan, wa ma akdzaba intihal hadha sinf liman haji salaf. Sungguh betapa dustanya pihak plagiator ini terhadap manhajus salafi. Plagiator itu na'am, ya seakan-akan menyampaikan dirinya sama, ya, penjiplakan, menjiplak diri, ya, seakan-akan mengesankan dirinya sebagai salafi. Dan betapa sangat dustanya pihak-pihak yang menutup diri dengan kedok salafi. Nah, kelompok seperti ini betapa sangat dustanya terhadap manhajus salafi. Fa'amaluhum, maka pekerjaan-pekerjaan mereka, wa mawaqifuhum, dan sikap-sikap mereka, tudinuhum bi annahum asyaddu khusumi hadzal manhaj. Mereka adalah orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap manhaj ini. Walakinallaha ahbata makaidahum, namun tetaplah Allah Subhanahu wa taala melindungi manhaj ini dan akan menjatuhkan makaidahum, menjatuhkan makar-makar mereka. Wa hataka astarahum, dan pasti akan membuka topeng-topeng mereka, pasti. Pasti ya ikhwan, dakwah salafiyah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun musuh-musuh Allah itu menyamarkan diri, seberapapun musuh-musuh Allah itu memajuhulkan diri, seberapapun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut menyamarkan atau menutup dirinya dengan penutup-penutup kedok-kedok majhul, barakallahu fikum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan singkap mereka. Wa khayyaba amalahum, dan akan Allah apa? Akan Allah rugikan mereka, keinginan-keinginan mereka, akan Allah jatuhkan keinginan mereka. Faqad ba'at walillahil hamd bil fashal, dan alhamdulillah mereka telah kembali dengan kegagalan. Wala siyama hadzal kitab alladhi jama'u fihi kaidahum fadammarahu Allahu bil haqqi al ablaj wal barahin al wadihah. Naam. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka para musuh-musuh tersebut yang mengenakan pakaian salafi, entah dari kondisi fisiknya ataukah dari tulisan-tulisannya dan memajuhulkan diri, barakallahu fikum, mereka pun gagal total. Wala siyama hadzal kitab, terlebih lagi dari kitab ini, kitab al-mi'yar yang dimaksud. Nah, yang menjatuhkan Syekh Rabi dan juga apa? Dan juga mengkritisi Syekh Rabi dari taklif beliau terhadap kitab An-Nukat Ibn Salah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Seperti halnya apa? Terlebih lagi kitab ini, kata Syekh Rabi, yang telah mereka kumpulkan padanya berbagi tipu-tipu muslihat mereka, maka Allah Jalla wa'ala hancurkan tipu muslihat mereka tersebut dengan al-haq yang terang benderang dan berbagi burhan yang jelas. Naam, barakallahu fikum. Maka ini ya ikhwan, naam, kita berharap, naam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dakwah as-salafiyah ini dan juga melindungi kita semuanya agar senantiasa istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan faedah yang bisa kita dapatkan dari Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, bahwasannya apabila sudah ada upaya, sudah ada hal-hal yang ada hal-hal yang mencurigakan pada orang-orang yang memajuhulkan diri ini, maka boleh bagi kaum muslimin untuk terus kemudian yakhtabiru halahu, untuk mencari tahu tentang keadaannya, mencari tahu tentang kondisi aslinya seperti apa. Naam, dan harus dipahami dan harus dimengerti orang tersebut. Naam. Baik, sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam terhadap budak Muawiyah ibnul Hakam. Naam. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dan tidak seyogianya terus kemudian pada kondisi fitnah, nah, upaya-upaya menggunakan nama al-musta'arah itu dilakukan untuk semakin memperkeruh suasana atau semakin dipakai untuk menampakkan mukhalafatul haq, mukhalafatul al-manhajis salafi. Nah, barakallahu fikum. Terlebih lagi dari orang-orang yang mengharapkan apa? Mengharapkan kepemimpinan. Gak mau dicopot, gak mau dibenahi, gak mau dibimbing, gak mau diarahkan. Iya, tiba-tiba tampil terus kemudian mengkritisi. Iya, dengan tulisan-tulisan yang penuh dengan apa? Dengan provokasi. Dengan tulisan-tulisan yang penuh dengan provokasi. Sebagaimana hal ini terjadi pada channel-channel fitnah di masa kita sekarang. Taib. Kemudian kita beralih kepada as-su'alul khamis. Pertanyaan yang kelima yang diajukan kepada Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. As-su'alul khamis, qala as-sa'ilu fihi, idza tarra talibul ilmi an yanqula an kutubi ahli al-ilmi awal akhd anhum, fama adh-dhawabitu asy-syar'iyyatu 'inda ulama'i sunnati wat tauhid fi hadza. Wahai syekh, apabila seorang talibul ilm terpaksa harus menukil dari kitabnya ahlul ilm atau mengambil dari mereka, bagaimana adh-dhawabitu syar'iyyah, patokan-patokan syar'i menurut para ulama ahlu sunnah wa tauhid dalam qadiyah ini. Al-jawabu minhu hafizahullah ta'ala. Maka jawaban dari beliau ialah, in kanal mu'allafun lihadihil kutub mimman hum ala sunnati falaysa fil amri indi ishkal. Naam. Menukil dari kitab para ulama ahlu sunnah, para enam ahlul ilm, para ulama. Dan mengambil apa? Mengambil dari ilmu dari mereka. Bagaimana sih patokannya? Nah, terkadang ahlul ilm ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlul ilm yang bukan ahlu sunnah. Nah, taib. Maka Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala menyampaikan arahan dan bimbing, in kanal mu'allafuna li hadhil kutub. Apabila muallafun, orang-orang yang menyusun karya-karya tulis atau menyusun karya para penyusun kitab-kitab ini, penyusun karya-karya tulis ini, mimman hum ala sunnah, termasuk dari orang-orang yang berada di atas sunnah, bermanhaj as-salafi, falaysa fil amri indi iskal, maka bagi saya enggak ada iskal, enggak ada masalah, ya silakan untuk menukil, silakan untuk mempelajari kitab tersebut dan membacanya. Illa annahu alaihi ayyatakhayyar al-ibarat al-wadihah allati yafhamuha an-nas. Kecuali hanya silakan untuk memilih lafaz-lafaz atau teks yang jelas, yang mudah dipahami oleh para pembaca dan kaum muslimin. Gak ada masalah kalau siapa penulisnya adalah seorang sunni, seorang ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah, ulama bermanhaj salafi, gak apa-apa, labas, dinukil saja, diambil saja ilmu dari kitab tersebut kalau penulisnya adalah termasuk para ulama ahlu sunnah. Tinggal apa? Tinggal pilihkan, kutip faedahnya dan ambilkan, pilihkan lafad-lafad yang mudah dipahami, ungkapan-ungkapan yang mudah dipahami oleh kaum muslimin. Yafhamuhal mukhatabun, yang bisa dipahami oleh lawan bicara, yang dipahami oleh objek dakwah. Wa ayakhtara fi naqlihi ibarat tunasibul hal wal maqal, dan hendaknya ia bisa di dalam menukil faedah-faedah tersebut, ilmu, hendaknya ia memilih ungkapan-ungkapan yang memang sesuai dengan keadaan dan kondisi, sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Amma in kanal manqul anhum min ahlil bid'ah, adapun ini kalau dari kalangan ahlu sunnah. Adapun kalau ternyata yang dinukil itu merupakan karya tulis dari kalangan ahlul bid'ah, fa innal amra yakhtalifu wa laysa ala watiratin wahidah, maka kondisinya berbeda dan tidak berada pada satu pola, pada satu keadaan, enggak. Artinya enggak bisa dipukul rata. Kalau ahlu sunnah boleh diambil, dan dari kalangan ahlul bid'ah juga apa? Boleh diambil. Barakallahu fikum. Atau dari kalangan ahlul bid'ah tidak boleh diambil secara mutlak oleh siapapun secara mutlak. Taib. Walihada qassama al-a'immatu kutub al-mubtadi'ah ila thalathati asnaf. Atas dasar hal ini, para a'immah, barakallahu fikum, para a'immah menyusun atau membagi kitab-kitab ahlul bid'ah itu menjadi tiga jenis atau tiga macam. Ahaduha, yang pertama ialah makana bid'atan khalisan. Walaysa fihi sunnatun aw fihi nazarun yasir minas sunnah, fahadha la yahilu an-nadharu fihi illa li'alimin mutamakkinin yuridu an yarudda 'ala al-qaum min kutubihim. Yang pertama ialah kalau kitab atau karya tulisnya tersebut memang benar-benar murni isinya bid'ah dan tidak ada sunnah sama sekali, walaupun nazarun yasir, cuilan sedikit dari sunnah itu enggak ada. Enggak ada sama sekali. Fahadha la yahilun nadharu fihi. Maka kalau karya tulis tersebut seperti ini keadaannya, maka tidak layak dan tidak boleh, tidak halal untuk dilihat dan dibaca. Kecuali oleh siapa? Li'alimin mutamakkin. Kecuali dibaca oleh seorang alim yang kokoh keilmuannya. Yuridu ayyarudda 'alal qawm min kutubihim. Yang punya keinginan untuk membantah ahlul bid'ah tersebut, penulisnya langsung dinukil apa kebid'ahan tersebut dari kitab-kitab mereka. Wa min amthilati hadha sinf kutubur rafidah kal kafi. Nah, di antara contoh dari jenis yang pertama ini ialah kitab-kitabnya Syiah Rafidah seperti Al-Kafi wa Usulul Kafi, dan juga kitab berjudul Usulul Kafi wa Faslul Khitab, dan kitab yang berjudul Faslul Khitab. Nah, ini adalah contoh-contoh kita bahwa Syiah Rafidah yang tidak boleh bagi siapapun untuk melihatnya, kecuali memang seorang alim yang menginginkan untuk membantah mereka. Barakallahu fikum. Mungkin sekian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza, dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mohon ya ikhwah bisa sudi kiranya untuk menyampaikan peringatan itu kepada kami. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk rujuk kepada al-haq. Dan semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik untuk kita istiqamah di atasnya sampai kita wafat nanti. Amin Allahumma amin. Wa naktafi bihadza. InsyaAllah jenis yang kedua dan seterusnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.